ujian kitab syamsiah nomor 128. Sebab pada darurat kena dawam. minum darurat wajib nafi, dan nafinya tidak ada dalam dawah, karena wajib nafi mahmul daripada maudhu selama zat maudhu, berarti dawah. Cuman bedanya wajib nafi minum pada huruf ya hamah dawah mandal hana darurat, bandua-duanya dawah nafi kebalikan. Jadi menyojim wajib ternafi daripada ba, maka ba pun wajib ternafi daripada jim. Kalau wajib ternafi menyojim wajib menyoba wajib nafi daripada jim, maka jim selalu nafi daripada ba, wajib menante. Alam-alam, karena semua pekerjaan kapan-kapan benar bid darurat atau daimah. Anak ini sesuatu daripada jim dicuba selama kekal jim, bisa benarlah daimah hanya sesuatu daripada bari uji selama kekal ba. Walilah menyunyah anak betul pegahlah syai'ah daripada ba jim madama ba menyunyah anak betul, maka bermula sebahagian ba itu jim. Dia belum hana ba yang jim. Oh salah, dia salah berarti naba yang jim. Tapi apakah man hana sabok salah berarti na yang betul. Kalau belum hanya hana ini sesuatu daripada jim itu ba yang pun. Balik hana ini sesuatu daripada ba itu jim. Yang akan jim dan yang betul. Oh, dah pula salah. Yang salahnya betul yang kena kira ni menyesalah hana jenis sesuatu daripada ba itu jim, berarti sebagian ba na yang jim ketika dianya itu ba. Pakai yang betul karenanya nakir ni nakir la syai'a daripada ba itu jim, nakir ni sebahagian ba jim. Man menyebut la syai'a bunuh salah berarti ba'bu ba adalah jim betul, karena darah nakir dan anjir salah manuwa menyojih kadang salah berarti ini betul. Mati ikir betul sebahagian jim ba sebahagian ba jim, sedangkan tidak ada jim yang ba. Jim mana yang ba musabok, tapi ba na yang jim. Nah itu wailah menyesalah pakaiannya, maka bermula sebagian bagi uji ketika dianya itu bah, karenanya nakiti. Wanahumu dan kudanya jampu akannya nakit berserta asal dengan bahwa kudanya kun sebagian bagi ketika dianya itu bah yang gak tahu, yang nakit, yang nakit akas. Nakir akas adalah sebahagian bagi ketika dia nyapa itu ba. Kemudian tajuk tadi asal dan dengan darurat ataupun daiman hanya jenis sesuatu daripada jim itu ba selama kekal dia itu jim. Jadi sebahagian ba jim. Tapi jim hana yang ba. Ba adalah jim, jim hana yang ba. Ada lagi kan? Maka mana dia? Sebahagian ba bukan ba ketika dia nyamba itu ba dan sesungguhnya itu mustahil. Jadi cik kena dia ba bukan ba, sebahagian ba bukan ba. Tak salah. Bapak ada tak pegat? Bermula sebahagian ba itu jim. Padahal hanya jenis sesuatu daripada jim itu ba. Ini yang sekal pertama. Ini yang sekal pertama yang dikehat wasarnya adalah jim mahmul suhura dan mahmul kubra. Jadi wadid jim kena hijah adalah salibah jusiyah, yaitu ba dengan ba. maka jirnya dia sebahagian ba bukan ba. Ini ba adalah sebahagian ba bukan ba. Jinnya ba tapi ko nyina hakim. Bahwa dan pembelajaran yang mustahil terjadi daripada nakin akas, maka berulang akas itu benar. Nyok sebahagian bar korban terjadi dari nakin akas. Nakin akas mana itu ada surat. Bahkan sebahagian bar adalah jin. Sebahagian bar jin. Sedangkan tidak ada sesuatu daripada jin dengan bar. Jin mana yang bar rabo? Tapi bahkan yang jin enok disalahkan. Jadi mungkin dia dengan dia sebagian bahkan bahkan. Jadi menyaminan terjadi sumber kesalahan pada nakli angkas, maka bermula angkas itu benar berarti. Jadi bila ada rakun lahan jenis sesuatu daripada bah itu jin, berarti betul. Ini. Wa minhum man za'ama, sebagian daripada mereka itu ada siman yang berdakwa yang nyaman sesungguh masyrut al-ammah menerima akad dia seperti dirinya masyrut al-ammah ti. Jadi masyrut al-ammah berangkas kepada masyrut al-ammah narungkah menang. Tapi wahuwa batilun, pendapatnya batil. Takut. Karena masyrut al-ammah dianya itu alati yang sabit bagi wasah maudhu' padanya masrutah amah itu na tempat tamam, na tamam pada memastikan darurat. Arti urayanya kali itu. Jadi punya masrutah amah walaupun tak hukum kepada afrad maudhu', tapi wasah maudhu'nya na ikut bagian pada memastikan darurat. Sehingga wajib subut mahmul bagi maudhu' karena wasah maudhu'nya. Wajib subut hayawan kepada zat insan karena insaniyahi. Nah, insaniyah wasah. Wajib subut gerak kepada katib, kepada afrad katib karena kemulihi. Memang yang subut kepada mukum katib, kepada zat katib. Tapi zat katib adalah zat insan. Berarti yang tak subut taharruk kepada zat insan tapi nam dalih dengan kitabah. Yang mana? Jadi menyebut masyrutah ammah dianya itu qadiyah alati yang sabit bagi wasah maudhu' itu dahal itu masuk pada memastikan darurat ada perayaan yang dalihnya itu. Menyebut maka adalah hukum salibah masyrutah ammah itu munafah wasah mahmul bagi majmu' wasah maudhu' dan zatnya maudhu'. Jadi pada masyrutah ammah wasah maudhu' na ikut bahagian pada mentahkokkan darurat. Menyemunan mufum salibah masyrutah ammah berarti tidak ada menafikan mahmul daripada afrad maudhu' yang dikaitkan dengan wasah maudhu'. Berarti yang maksudnya adalah munafah wasah mahmul bagi majmu' wasah maudhu' dan zatnya maudhu'. Dan bermula mufum akadnya itu munafah wasah maudhu' bagi majmu' wasah mahmul dan zatnya. Wa minal bayin, sebahagian yang zahir sesungguh yang pertama tidak melazimi yang kedua. Sebab ini menyebut pada mujabah ini. Menyebut pada mujabah, mujabah masyrutah ammah adalah mengisbatkan mahmul kepada zat maudhu' karena wasah. Sama ini karena kemuli. Jadi sumur kepada zat. Tapi wasahnya na ikut bahagian, na saham pada subuhnya. Yang benar menjawab berarti subuh karena di menyebab surah nafi lagi nyanyi menafikan mahmul daripada zat itu yang mendalih dengan wasaf. Ini bakal mundra karena itu mulik. Mulihnya adalah wasaf mutu. Jadi subuh harkat kepada jaro insan karena kemulih. Kemudian pada salibah nafi mahmul daripada zat mutu makanya karena wasaf. Nah, berarti wajib nafi mahmul daripada adapun munafak mahmul dengan majmu' zat dan wasaf mulu. Wasaf mahmul munafak bagi zat dan wasaf mulu. Wadeta akas menyedapukar dalam masyarakat amat berarti munafak wasaf mulu' yang gunung mulu'nya kajib ke mahmul munafahi dengan wasaf dan zat mahmul. Ini hana pasti hana rente ketika mahmul munafah bagi majmu' zat dan wasah mahmul maka wasah mahmul munafah bagi zat dan wasah mahmul. Dua yang pasti guna wasah mahmul kan? Karena pada masyarakat amah tabiah asal dukulung dan bukan akas. Jadi wasah mahmul munafah bagi zat dan wasah mahmul majmu'. Waktu ada balik, mudu kaji ke mahmul, mahmul kaji ke mudu, menyamankan dalam masyarakat amat sama dengan wasaf mahmul, wasaf mudu, mudu kesat, ini kaji ke mahmul. Wasaf mudu, kamu nafak bagi zat dan wasaf mahmul. Ini yang mana lagi? Waminan baik, sebagian daripada yang kalahir, awal tidak melalui sani. Sedangkan menyokadiah asal, kenyum melazimi akas. Bahwa apabila betul kulu insan hayawan maka melalimi kepada bahan hayawannya insan berarti angkatnya amrul lazim. Tetapi menyodapukur angkas masyarakat amah adalah diri masyarakat amah maka dia kesurah munafah mahmul bagi majmu' maudu' dan zat dan wasah maudu' melalimi kepada munafah maudu' bagi zat dan wasah maudu'. Yang mana lagi? Jadi hanya tak bukan atas masyarakat amat kepada masyarakat amat. Tak. Tak mana lagi? Belum, saya belum. Jangan ada bodi. Wajah bayinnya. Siapa? Wajah bayin. Jina yang tak pegang kuasa mahmul hanya sesuatu yang menjadi ilat pada subuh mahmul atau pada nabi mahmul. Jina bakal gakun kulu katik muka hari maka harapkan kulu isan muka hari yang itu mudah kukukun kulu katik karena wasah kitabahnya menjadi ilat pada bergerak jauh. Man wadidah balik kulu mutahari adalah ikan di sini pun ada mungkin man gara-gara gerak subuh kepada zat insan dengan sebab itu mulik tiba-tiba geraknya menjadi ilat hingga di turun mulik menyok kitabah menulis menjadi sebab bagi bergerak wajar tapi gerak menjadi sebab kemulih kenapa wajar karena gerak apa lain karena menyewa mahmul jadi lebih umum daripada mutung sehingga kecewa itu wasah mahmulnya menjadi ilat untuk subuh mutung lagi mutung yang kaya di mahmul ini namanya ini karena mahmul kadang-kadang lebih umum daripada mutung. Sebab dikehendaki oleh masyarakat amat kepada istilah wasaf. menyebenar pada kaliah asal demi yang asal. Tapi wasam yang pada mamul yang tak bersubur kenal nyohana tente menjadi ilat untuk subur wasam mamul kepada dia. Dah. Yang kali dah boh masuk utah amma dan urufiah amma. Adapun masuk utah dan urufiah sasa, maka menerima akas keduanya akan urufiah amma yang dikaitkan dengan la dawam pada bahan. Jadi masuk utah amma, masuk utah sasa, urufiah sasa. Wadidik ke akas urufiah amma. Urufiah amma bagi yang mana kaitlah dawam ya. Tapi nya urufiah amma mukayyada, dikaitkan dengan la dawam pada bahan ya. Jadi amma tapi nak kait pura ya, hasah sih tu. Menerima akar dia akan urufiah amma mukayyadah bila dawam bimbang. Kurang itu kerjanya. Karena sebenarnya pekerjaan apabila benar kita murah ataupun dariman hanyanya sesuatu daripada jimba madamah jimla dariman. Yang dariman ternyata masrutah khasah menyumbir darurah dan urufiah khasah dari menyumbir dariman. Maka hendak benarlah daiman la syai'a min jimba madama ba la daiman bil ba'at. Artinya ba'at ba'jim bil fi'li hana dawam pada ba'at. Maka sungguh la dawam pada qadiyah kuliah itu mutlakah amma kuliah ke barang yang telah ketahui. Dan apabila dikaitkan dengan ba'at ada ia mutlakah amma usia. Menyul la dawam pada qadiyah kuliah yang mutlakah amma la dawam. Menyertakai ladawamnya dengan ba'at adanya mutlakah ammah juzia. Jadi pada ladawam pada ba'at rupanya kalau dia ke masyarakat, kalau dia ke rupiah khasah akan putra. Oh benar. Rupiah amah. Jadi yang pertama masrutah khasah, yang kedua rupiah khasah. Geakas kepada rupiah amah, tapi rupiah amahnya dikaitkan dengan la dawam pada ba'at. Jadi menyukai la dawam pada ba'at, pada ba'at akrab. Ini golong jid ke masuk ke urufiah khasah. Ini golong pernah ke atas. Tak baru kan? Jadi kulit tak baru. Tak berikan ni untuk. Jadi menyayangkan yang ikut apabila sabuk kaliah masrutah amma ataupun mas urufiah amma menyertakaitkan dengan la dawam nyanjir ke masrutah khasah dan jir ke urufiah khasah. Karena ini karena dua boh mufum, mufum subut sabah menjabah mufum nafi sabah. Wajib subut mahmul bagi mauduh, tapi subutnya hana dawam. Makna hana dawam pernah nabi, berarti mutlakah amma mujabah. Jadi kait-kait dari kata-kata la dawam mutlakah amma mujabah. Maka dia tu kaliah murakabah. Sedangkan hina fadiyah urufiyah amma dikait dengan ladawah kepada ba'at di mandau urufiyah amma. Maka sesungguhnya pekerjaan apabila benar bidarurah ataupun dariman hana ini sesuatu daripada jin idubba selama kekal jin la dariman hana dawah. Jadi jim hana pernah ba selama jim. Tapi la ada iman, hana dawam. Gimana dawam bila saya aku? Oh, madamah, kan ini kan masuk tak? Maknanya selama jim selama wasah mutung hana dawam ya tapi tak. Nah. Jadi hana gini sesuatu daripada mutung itu makmul. Tapi selama kekal wasah mutung kan dawam ya tapi tak. Lagi tak penafi tetap daripada zat insan yang menulis. Tapi selama menulis, selama itu mulai hana tetap jauh nyelah dari iman hana dawam biasa bisa kenafinya selama zat insan ken selama itu mulai betul yang tak pegang hana tetap jauh selama itu mulai ken hana tetap selama zat berarti pernah subut tetap terjumlah makanya mutlakah amah menjawab. Menyunyian betul, maka hendak betul ji daiman selama lemah. Hana jenis sesuatu daripada ba itu jim selama kekal ba. Hana jenis sesuatu daripada jim itu ba selama kekal ba. Dan ini dari jim ba tadi. Macam kau dulu. Siapa nak dulu? Jimba. Tiat tak boleh kan? Tiat tak boleh kan? Boleh jimba. Sedikit jimba. Hanya sebagian jimba. Hanya ini lah. Nanti yang tertutup pada jimba. Tapi tiga kau kan? Ba mengandung jim yang jangan tak boleh mana jim. Tiat ni enggak ada saya untuknya. Kenapa kan kau tengok? Ini macam tu, dia kena doa edit tapi macam tu macam tu dia tak lewat dia tak boleh mana jimba nanti tak buat pergi mudah tak buat pergi ya. Buka dia buka masrutah khasah salibah hana ini sesuatu daripada katib dengan tetap asabe selama kekal di semulih tidak selamanya. Nah, okey kan? Hana jenis sesuatu daripada urung semulih itu yang tetap anjaro. Jadi menafikan tetap anjaro daripada insan yang menulis. Tapi selama itu mulih. Selama ditumuli, hana pernah dekat jero. Bagaimana tidak pernah ditumuli? Tidak dekat jero, hana ditumuli. Yang kata boh. Lah ada iman. Kon selama zat insan hana dekat jero. Selama ditumuli mandat. Maka hendak benar jik dari iman. Selama-lama hana jenis sesuatu daripada yang tetap itu yang menulis. Menyo urun tumuli hanjir tetap daro urun tetap daro pun hanjir tumuli betul urun tumuli hanjir tetap daro berarti urun tetap daro pun hanjir tumuli kalau mungkin urun tumuli hanjir tetap daro tapi urun tetap daro hanjir tumuli gimana awal tumuli hana pernah tetap daro dengan tumuli kamu tahu tapi urun tetap daro hanjir tumuli itu tumuli hanjir. Jadi menyo urun tumuli hanjir tetap daro maka urun tetap daro hanjir tumuli. Betulnya, ini kau betul. Anas ini sesuatu daripada ba itu jim selama kekal ba. Jadi hana jene hana sesuatu daripada urun kertak jaro dengan urun temuni. Tapi hanya dawam pada bahan. La daiman tidak dawam fil bahan. Artinya sebagian baji milmili. Hanya dawam pada bahan. Artinya menyebunuhlah daiman. Hanya dawam. Makna hana dawam kon selamat kekal zat sakin, maka tidak menulis kon selamat kekal zat selamat tetap hari muli ada zat sakin kon urut jaro sih zat sakin jaro. Jadi kon selamat insan selamat jaro hari muli selamat tetap hari muli selamat selamat nai. Ini mana lah ada iman. Ini kau tahu, ini mana lah ada iman. Hanya dawam pada bahan. Artinya sebagian baji dipilih. Jadi sebagian baji dipilih. Sebagian sakit sebagai sakit adalah katik bilmili. Mana yang terlupa namanya? Yeah. demikian. Pada sebagian akad. Ya. Subut mahmul firfi'li pada seluruh afrad mudhum. Non subut mahmul firfi'li pada sebagian afrad mudhum maksudnya belakang manusia. Jadi mereka itu la dawam, hana dawam. Artinya hana dawam nafi mahmul daripada sekalian afrad mudhum yang nyukuliah. Menyatakan la daiman fil ba'ad hana dawam nafi mahmul daripada nubu, tapi pada ba'ad yang hana dawam. Hana dawam berarti pernah pernah nafi pada ba'ad. Oh, nah ba'ad yang hana pernah nafi. Artinya wajib bagi pilih ba'd wajib pilih. dipinilai fainal ladawa. Maka sesungguh ladawa pada qadiyah kuliah, ladawamnya adalah mutlaqah ammah kuliah, arti barang yang kaya dan kuat. Berarti ladawam yang menjadi mutlaqah ammah kuliah. Jimnya qadiyah dasar kuliah, maka ladawamnya pun kuliah. Ini guna yang kanan. Nah, kaya guna salibah kuliah daripada masrutah khasah. Tapi ini salibah kuliah, berarti kuliah. Maka la dawam yang nahinan, la dawamnya mutlakah amah kuliah sih. Ini la dawam kuliah. Maka sesungguh la dawam pada kuliah kuliah itu mutlakah amah kuliah ala ma'alita. Dan apabila dikaitkan dengan ba'ad, yang baru lah dawamnya ada yang mutlakah amah judiah. Jadi nama dengan menyemasutah khasah dan urufiyah khasah, jir ke atas urufiyah khasah. Tapi lah dawam ini bukan lah dawam kuliah, lah dawam pada ba'ad. Urufiyah khasah ini kuliah, lah dawam ini yang judiah, mutlakah amah ini judiah. Mufo bila dia pakai dia pakai pakai nak tu lah. Nampir tiga orang kaya anu kuat kulit. Jadi no kaliyah dasar adalah masrutah khasah atau urufiyah khasah. Wadajib ke atas adalah urufiyah khasah. Jadi urufiyah khasah angkat ini urufiyah khasah, dan masrutah khasah juga urufiyah. Jadi no karena darurat pada asal hana dente darurat pada angka. Sekali ini kau dah baru bak daruriah baru daruriah pada kaliah asal, tapi pada angka sekali daruriah dawam. Jadi daruriah tidak menerima angka kepada daruriah. Salibah daruriah hana ke angka kepada salibah daruriah, tetapi kepada salibah daimah. Maka di masyurubah khasah angkati kal masrutah khasah, urufiyah khasah. Karena pada masrutah adalah darurat, pada urufiyah adalah dawam. Daruriyah ke atas kepada dawam. Maka di masrutah khasah angkati urufiyah khasah, dan urufiyah khasah juga angkati urufiyah khasah. Cuma yang beda, urufiyah khasah yang jika angkat la dawam dinyan kan dawam kuliah, dawam kuliah. Jadi masrutah urufiyah khasah yang wadah dikait dengan ladawam ken ladawam yang kuliah, tetapi ladawam yang kuliah. Pakon nau tu lah yang mana ini. Kun uji tentang uji tiung muda ini kan ini. Oh jarak tu. Okay, buat temun. Cuban jarak tu, cuban jarak kurang. Kon bumbung dah boleh, jarak tu bumbung dah. Debat, tiga-debat dan ini, mohon. Debat yang menjadi cara kun, cuma cara kun ini. Kun itu apa yang kamu nak? Kun tiga betul pada miat ini. Tak tengah ada lagi nanti kalau kamu nak. Kumpulnya dengan miat empat. Kurang kumpul yang ada kumpul, bang. Tiga temannya, kan? Cuma cara kun, kun surah itu tiba. Jadi, bukan jadi. Itu kun lagi yang terpilih. Kun, bagian kulit menaturan, kun. Itu bad, ada poin. Rauh mandir juga, menyerang mata. Ini cara kun mandir ini. Masrutah khasah dan urufiyah khasah, angkati adalah urufiyah khasah. Tapi ladawam yangnya pada urufiyah khasahnya dikaitkan dengan ladawam pada ba'an. Kon la dawam pada kun, kon mutlakah ammah kuliah, tetapi mutlakah ammah usia. Nah, yang kena dah muka-muka dia kena dah apa ni? Kena berlainlah dengan apa? Adapun benar urufiyah ammah, dianya urufiyah ammah la syai'a daripada bakim selama kekalbah. Yang urufiyah ammah yang pada angkas, karena memang akadi banyak urufiyah ammah. akas daripada urufiah khasah adalah urufiah amah yang tambah kait. Baiklah ada amah. Cok tambah-tambah boleh ji bukan betul. Karena dalam urufiah khasah na urufiah amah. Urufiah amahnya bukan betul. Adapun benar urufiah amah dan berulah dianya urufiah amah analisis sesuatu daripada baji selama terkalbah, maka karenanya itu lazim bagi dua bab amah. Sebab urufiah amah amrul lazim bagi urufiah khasah asal guna dan masuk tak amah. Sebab menyebutkan yang hanya jenis sesuatu daripada jimba berarti betul yang hanya jenis sesuatu daripada baji. Jadi papan betul yang urufiah amah yang pada atas karenanya amrul lazim bagi dua buah amah yaitu masrutah amah ke amah masrutah amah dan urufiah amah. Yang urufiah amah akas adalah amrul lazim begini makanya betul. Dan bermula lazim am itu dia lazim bagi khas. Jadi urufiah amah jid ke amrul lazim bagi urufiah amah sesama urufiah amah. Yang urufiah amahnya adalah amrul lazim bagi urufiah khasah. Jadi makanya urufiah amah yang di amrul lazim bagi urufiah amah jid, yang urufiah amahnya amrul lazim bagi urufiah khasah, maka secara lazim urufiah amahnya adalah amrul lazim bagi urufiah khasah. Karena lazim am adalah lazim khas. Adapun benar la dawam pada ma'at, hanya dawam pada ma'at akan betul. Karena benar urufiah amah berdamak gaib la dawam pada ma'at, yang la dawamnya akan betul. Karena sesungguhnya pekerjaan jikalau tidak benar ba'at ba jimbilnya li menyenyan hana betul. Sebahagian ba jimbilnya li menyenyan hana betul. Sungguh betul lah hana jenis sesuatu daripada ba itu jim selama-lama. Membuktikan apa-apa ini bakal betul, nyana betulnya betul lagi di bawah jauh lu. Pak, yang saya katanya waktu ini kias kia halal membuktikan kebenaran sesuatu dengan halal kau. Iya. Menyadar dulu halal, apa ini yang ada lu? Nampak. Kamu kata betul, jika ada lu, berarti jika ada lu, karena halal, kamu ada lu, kamu jika halal. Tentang salam tu, katanya dua orang yang beda pendapat. Katanya buka pergi berkaca. Tadi ni buka pergi, buka berkaca orang dulu apa? Berarti orang dulu tak kata lah. Am yang kata lah orang berkaca betul yang orang buka pergi. Berarti buka itu betul. Kan kalau dari buka pergi, kalau dari buka pergi, dari itu orang berkaca orang dulu. Merkai orang berkaca. Orang dulu, kata kata lah. Mami dia kata lah, eh mungkin pimpin salah kau. Sebahagian afrad hanya dawam nafi. Maka karena pernah subuh, karena nak subuh pada bangat. Menyo antara jim dengan ba, hana jim yang ba. Tapi menyo hana ba yang jim, na yang menyo. Maka hana dawang pada bangat, dawang pada bangat yang lain. Kah? Jadi, adapun benarlah dawam pada ba'at, maka karena semuanya pekerjaan. Jikalau tidak benar ba'at ba adalah jim bil fi'li, menyenyan hana betul. Patman ba'at ba adalah jim. Ia menyuhana dawam pada ba'at. Menyuhana berdawam, menyuhana nafi. Menafikan jim daripada ba. Menafikan mahmul daripada mudhumah. Dawam api atau hana? Hana dawam pada ba'at. Berarti na ba'at yang hana dawam api. Mam yang hana dawam api kau pernah sebut. Jadi menyembuno jim tak pun api daripada ba. Nyo na jim yang sebut bak ba. Na ba yang sebut jim bagi. Berarti pernah sebut. Yang mana hana dawam pada ba'at. Berarti pernah sebut pada ba'at. Iban pernah sebut pada ba'at. Hai ba'at ba'at lagi. Menyunyian hana betul. Menyunyian hana betul sebahagian ba'at ada lagi. Sungguh betul lah saya daripada ba'at itu jin daiman. Menyunyian hana betul sebut menafi itu sebut-sebut. Kalau menafi itu sebut itu masalah teman. Hanya menafi itu sebut menerima akadiyah kepada hana jenis sesuatu daripada jin itu ba'at daiman. Ini namanya apakah? La syai'a daripada ba itu jim. Berarti la syai'a daripada jim itu ba daiman. Padahal semua adalah diwakatkan. Padahal semua adalah dihukumkan la dawam asal pun. Padahal semua adalah dihukumkan la dawam. Padahal semua ada ayat dengan hukum la dawam. Padahal ibnu la syai'a min jimba ibnu la dawam menonai. Hai ibnu pun masyarakat kasah. Masyarakat kasah penyelenggai la dawam. Jadi tak menafi jim daripada ba hana dawam. Wadi tak menafi jim ibnu bakatnya asal. Menafikan mahmul daripada mudhumah tapi dikaitkan dengan la dawam. Menyuhana dawam kerana tak pernah sebut. Menafikan mahmulnya kembali pada kaidah asal yaitu rubiah hasar. Rubiah hasar menafikan mahmul daripada mudhumah tetapi nafinya tidak dawam biasa-biasa. Berarti yang tidak dawam kau yang pernah sebut. Berarti hana dawam pernah sebut mahmul bagi mudhum. Maksudnya mahmul pernah sebut bagi mudhum. Berarti mudhum kau yang pernah sebut jadi bagi mahmul pada kita buat la dawam. Jadi pada kaidah asal menafikan dawam nafi mahmul daripada mudhumah. Pada kaidah akas menafikan dawam nafi pada sebagian afrad. Karena itu mudhumah. Wadadakun sebab ini pada masyarakat khasar tak penafi mahmul daripada seluruh afrad mudhum selama wasal. Selama wa? Selama wasal. Kemudian tak pegah pernah subuh mahmul bagi afrad mudhum secara mutlak. Berarti tidak pernah sebut. yang tak pernah pi bunuh, yang hantu but sakai, hana pernah subut makmul kepada afrat mogu selama afratnya dimusikut dengan wasah mogu. Lagi hana pernah tetap jaro insan selama itu boleh. Tapi na pernah tetap menyampai wajah itu boleh na. Berarti na pernah subut. Yang wah, na pernah tetap jaro insan. Tapi baik-baik tak kaitkan dengan temulih. Ketika tak punafi kitabah, tak punafi mogum, wasah mogum daripada zat mahmud, antara mogum dan mahmul nanti dia bersatu pada masa dah. Mana kan? Masa dah sakit dengan masa dah sakit? Beda. Sakit nasabe? Sakit nasabe? Beda saja yang nasabe. Tapi hanya dawamnya pada